datang. Tak kala si nosin joku telah redup. Dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah nyatanya kau cuma aku sewa. Dari tubuh seorang perempuan yang memintamu untuk pulang. Kau bukan rumah. Kau bukan rumah. Kau